Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin ingkang sami rawuh dan pendengar Radio Raja Wali di mana berada, monggo sareng-sareng nerusaken pengajian makalah ingkang kaping 50 gangsal wonten 3 masalah. Ingkang kali masalah sampun wonten volume set A, lajeng sak menika dipun tetakaken ingkang ketiga. Kungelipun bismillahirrahmanirrahim wal hasada bin nasihati wal hasada lanyegao siro ing drengki bin nasihati kelawan aja-aja nang perkoro kebagusan. Hadirin sekalian, penyakit drengki niku gawan, gawane menungso. Nek ana wong drengki iku wonge gak percaya nek sing ndadekno kuwabe iki sak temene Allah Subhanahu wa taala cocok ambek kodok kodare Gusti Allah. Wong niku mboten percaya nek kula karo sampean menungso iku ganok manfaate blas. Sing duweni manfaat mek Gusti Allah. Gusti Allah aweh nikmat nang sapa ae. Katela opo atine? Kon gak trimo. Berarti gak trimo nang Gusti Allah. Mulane kula karo sampean nek duwe ati hasud, duwe ati drengki kanca duwe nikmat ambek Gusti Allah, ayo ditutupi kelawan nasehat. Nasehatiku aja-aja nang perkara sing gawe keapian. Karpe ojo mangkel karo wong iku, ayo diapii tambah. Ojo mangkel ambek nikmate wong iku, tetep ayo diapii ae. Terus ayo nyegah perkara sing elek. Ngejak ngerusuwi dolek pelune babi ditekek nggih tokone cek gak payu. Ngeduk tanah kuburan sing matek Jumat legi engko dipocong dipendem arepe tokone. Nek ana wong tuku cek wedi lak ngono. Nek akeh wong wedi pungkasane tokone gak payu babah cek kewakok. Lho. Sing dadi pengeran lak paling peneno kalian. Wafi hadisin dan ikut tetap yang dalam hadis diterusakan. Layastami ora bisa dadi kumpul. Layastami ora bisa dadi kumpul. Fi jawfi abdin yang dalam wetenge kawula. Apa al imanu iman wal hasadulan drengki intaha. Enten keterangane hadis. Nggih wetenge wong iku iman ambek hasud gak iso kumpul. Karepe apa gak wabu. Nek nggih jerone wong ku ana imane, hasute mesti ngalih. Lah nek nggih jerone wong ku ana hasute, imane mesti mecetap. Sing dimaksud iman nggih mriki mboten sing iman amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, tapi sing dimaksud iman niki ayil imanu bil qadari, tegese iman kelawan kodok kodari Gusti Allah. Kodok kodari Gusti Allah iku iman ya apa karepe kabeh iki sing ngedum Gusti Allah. Catatan rezeki kait bau ijan wis dum-dumane Gusti Allah. Yo apa ae tetep ngono. Saiki ana wong goblok dadak pinter, ana wong goblok dadak sugih. Anjene dum-dumane rezekine wis akeh. Ana wong nyambut gawe gak apa temen tapi sugih. dum-dumane Gusti Allah. Ana wong pinter nyambut gawe ya mempeng ya gemi ga iso sugih. Ancene dum-dumane mek titik. Kula karo sampean dikongkon percaya karo kodare Gusti Allah ngono iku. Dadak ana wong gak percaya mesti kasute metu. Mbah sampean rungkit negara India. Indonesia selamat gak ana nggih negara India. Ana wong sak kantor di India lho mahabbatun kaharamakeh. Ana wong sak kantor sitok lungguh nggih meja kono iku megang peranan. Liyane kabeh kalah. Mbok. Nggih kono cek jaman. Ngene iki wis gak karo-karan dolek sebulan ngomah lor ngidul. Sing manggon nggih kono ya ngono dolek tameng ku ngomah lor ngidul. Mulai madapur Bombay kono mbok ditekani kabeh. Nehi maharat, nehi mahabbat. Ya ku cek ketolak kabeh. Dadi pale isine antem-anteman kepingin enak. Lali nek kumang takdire Gusti Allah. Kaya kemang lah critane. Di Indonesia durung tau ketularan, alhamdulillah gak ngerti. Di India tok sing ngono. India bulbul tapi ini. Dan wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qol cinarita saka dene sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Muawiyah kullun nasi aqdiru ala ridahu kullun nasu tawis kabehane menungso iku aqdiru iso ingsun ala ridho ing atase ngepek ridhone nas illa hasida nikmati angin wong kang drengki nikmatku merga fa inna mongko sedune wong iku mang iku la yurdihi ora ngridhaake sapa wong ing hasid illa zawaliha angin ilangi nikmat. Niki sahabat Muawiyah ngendika ning ngeten. Aku ya apa ya? Aku ndolek ridone anger wong lu gampang. Wong tak rayu, tak jak api, tak dolek ridone mesti wong nganut. Aku ndolek kanca sak pengowe duwul oleh pirang-pirang. Aku ndolek kanca sak pengetan kabeh ku apik karo aku. Aku ndolek kanca sak pengalor tak apiki kabeh, kabeh apik karo aku. Sak pengulon kabeh apik karo aku. Tapi wong sitok tok aku sing gak iso ndolek. Ndolek ridone wong sitok tok aku sing kalah. Sopo? Wong sing hasud karo aku. Nah niku sampeyan doleki. Sampeyan iku mesti ana sing ngasuti mbuh ngendi-ngendi omah, mbuh Pak Lekne, mbuh Pak Dene, mbuh dulure, mbuh tanggane lak ana sing mangkel, mbuh kancane. Kabeh doleki ana gak mangkel karo sampeyan, citok-tok mangkel. Padahal jene kok tau lunga kentekan sangung sing ngukokno sampeyan. Ngene lho karo aku cek ngene. Bien tahu cik zaman mantu bien kentean bondok balapal ya nang aku ya ya tak utangi ya ngono mari nyaur ya mau mang pelajaran karo aku sabeni mane tahu lunga nang warung sing boreki lo aku ngono gelem mari arek mari tak boreki to ana lo mangkle karo aku lo jejek kurang ya apa sirek. Mbok ndoleki nyadarno wong kasut wong drengki ku mbok kok bandani pira tuwas entek bondomu gak iso bali jarno ae. Ayo wong kasut api ana bengine ora ana dhuwit. Engko nek wis entek dhuwit lak mau mangkel kandha nang wong nyen mergo anu mesti ayo anu mes gak trimo soe. Terus kono duwe keperluan apa bantun? diterima bantuan nih, mangkle pancet. Bisa ngilangi wong kasut itu wangil anjen kadu mancet. Sampeyan duwe bae diantarane ana sing mangkel karo tangga karo kanca. Wangel ya ilang-ilangane ya. Mbok petung turun anakku aja sampe mancik latare gimo. Mbok. Ipat-ipat aku. Anak turunku aja sampe ngerabi anak turune kono. Wah oleh ipat-ipat. Dada anake lho sirisiran ambe anake, Mbah. Ya ngono kene anak lanang kono anak wedok, sing wedok kono bapakne. Pak aku temene gak dirabekno karo Cak Mat iki. Atuk mati ya. Mat anake Karman niku mbok gak sudi. Ndolek arek lanang liya nggih donya iki tambah pira tak bandali nak. Aku kadung ipat-ipat aja sampe duwe mantu anake Karman. Iku nggih peristiwa biak kono dene sing lanang kene. Ya bapak aku kadung seneng karo arek-arek karo seneng gak pernah dirabi. Gak iso kok ndolek arek wedok liyane iki. Anake gimek kok aja sampe kok rabi. Ipat-ipat aku. Sampe kon rabi anake gimek tok bapak matek. Wong. Iku lak nuruti hasud ta padahal anake wis cinta lho arek gak dirabekno. Ngono iku sida rabi ya gak moro ya. Rabi-rabi yo. Waya rono besan wis kirim salaman sak karepe. Arek wedhe warene ngono bapak wis kirim salaman bapak kono. Tak dilungkas duwe putu padha gendonge tak titik-titik-titik. Padha kepethuke kono yo gendong putune tak titik-titik-titik. Aduh, mawuh. Ngendane putu kait mawuh. Kama kola batu mimpah hitawil kama kola dini katerangan kola ngendika sopa batu mustanai ulama mimpah hitawil soko dini bakar tawil lalu mana ya bakar tawil itu Faulun mafailun. Oh iya, padha karo gura dabul. Teremin ke gangga. Lejajak. Ya Rasulullah salamun alaihi wa daraitu kullan nasilakin nakhasidi ya Rasulullah salamun alaihi wa daraitu lan apa ini ngalusi ingsun ngalusi ya anda pasor tata kromo ngalusi ingsun sopan kulan nasi ing skabani menungso lakin nakasiji tetapi ni wong kang drengki nang aku tetapi ni wong sing drengki nang aku iku mudaro tuhu utawi ngalusi hasid iku sakop abot apa mudaro wa azalan angel apa nawaluha merkoleh mudaro aku ambek wong sopan santun wong yo api aku ngalusi wong yo wong ngalusi karo aku bosok karo wong yo bosok karo aku tapi sitok wong sing khasut sing drengki karo aku tak alusi kaya apa gak iso pokoke dhek durung lega nek nikmat sing ana aku durung ilang. Nah niki padha karo mangkep terangane wa kaifa yudari al mar'u khasidan nikmatin Idza kana la yurdihi illa zawaliha. Naruddu bikal aqda wa kaifa yudaril mar'u khasita ni'matin idza kana la yurdihi illa zawaliha. Padha fuuladun faulun. Wa kaifa lan khaliqa ya apa yudari ngalusi sapa almar'u wong suwiji khasita ni'matin ing wong kang ngasuti nikmat. Idza kana indam tatkalane ana sapa hasid ana kula yurdihi orang ridani orang ridaake ing hasid illa zawaliha angin ilange nikmat. Ya apa le ngalusi wong sing hasud nang nikmat wong nikmate jeje tetep gak gelem ana wong suge dihasuti karo wong tak wong sugi ngapi nang wong sing drengki tetep gak iso api. Tapi nek wong sugi mangkuk melarat wong iki kaya gelem api. Netok ana wong enak duwe kedudukan ana wong mau mangkel krana kedudukane diapi iya apa ora iso api. Tapi nek kedudukane ilang api-api dhewe mergo sing dimangkeli kedudukane. Ana wong pangkat wong loro tunggal sekolahan sitok diangkat sitok enggak mau mangkel mergo pangkate diwapi ya apa gak iso ilang tapi nek pangkate didukno baru wong iki iso api mergo anjen sing dimangkeli sing dihasuti pangkate. Ana arek lanang loro ngesil arek wedok sitok sing rabe sing sitok mbengkeru teh mau mangkel mangkel ambek arek lanang. Mbok didem-dem kaya apa tetep mangkel. Ambek arek lanang musuh terus lawas-lawasi. Dadak arek wedoke dipegat, gak sida musuh, mergo sing didoleki mare iku mang. Ngono diantarani. Wallahu a'lam. Saniki bab rubai. Bab rubai entek bab sing telu-telu saniki bab papat-papat. Fi sab'atun wa salasuna. Iku tetep ing dalam bab rubai pitung telung puluh pitu apani mau idon pitu ture sama niatun utawi kang wolu iku akhbarun lupo hadis wal baki utawi kang liyane iku asarun lupo asar. Sing bagian papat-papat niki makolae enten telung puluh pitu saniki dimulai siji. Al-Makolatul Ula utawi pengendikan kang awal ruya dan cerita akean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soko dini kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok kerungu nyanyian gitu kan ya ini banter-banteran ini tak pasang corong mana. Ana ustune Rasulullah iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi li Abi Dzarin Al-Ghafari sing ya alun-alun dipasang corong jare keping ngrungokno ngaji dadak wong dodol ya alun-alun masang corong dunekno nyanyian iku nek padha mangkele rusak-rusakan iku. Ya apa kasute padha metu nyare. Kandhanana sing cara kasute padha metune rusak-rusakan. Wasmu khali utawi asmane Abi Dzarin iku Jundabun Ibnu Junadah. Dawe ya Abu Dzar jaddi safinata fa innal bahra amiq. Cito ae be. Abi Dzarin jaddi nganyar-nganyarana sira padha karo dandanana sira asafinata ing prau merga fa'inal bakhra mongko astune segara iku amiun jero. Abi Dzarin biyen didhawuhi Kanjeng Nabi, Abi Dzarin praumu dandanana segarane jero Lah lapar ndandani prau padahal Abi Dzarin yo gangge pantai. Nyeten ana sing ngibaratno prau niku padha karo syariat. Lautan ini bagaikan kehidupan. Kulo karo sampean numpak prau berarti numpak syariat. Liwat di dukure segoro dalam suatu kehidupan. Nek prau niki ingin kata sing bocor, prau niki mboten sampai ke pulau impian. Pulau impian niku lo karo sampe niku manggen wonten jannatun na'im, sowan wonten ngersani Allah subhanahu wa ta'ala. Niku enten sing duwe barat ngeten, prau iku ibarate syariat. Segoro iku torekot. Numpak prau dukuri segoro, numpak prau ambek nyiduk banyune segoro, ngelakoni syariat ambek ngelakoni torekot. Padha hasilnya berangkat bareng. Terus enten male sing arani jerone segoro niku hakekot. Mencolot tekan dukure prau ambles neng jerone segoro. Nggih kono ketok keindahan-keindahan di dalam lautan, ketok perak, ketok emas, ketok berlian, ketok dasar laut, ikan-ikan hias yang bermacam-macam, kesenengan delok pemandangan di dalam laut, lali kapale tidak didayung berarti meneng. Ya apa ngene kuwi kon dikongkon numpak kapal, gak dikongkon nyemplung segara. Iku wong sing nglakoni hakikat lali gak nglakoni syariat, pali gak sembahyang. Wong iki pali gak sembahyang. Nek ditakoni siji kon niku aku iki sembahyang nggih godhong pring. Masih aku ya iso nggih godhong pring. Sembayang iso barokan sing durung disapon lak godhong kabeh. Sembayang nggih godhong gedhang ya godhong gedhang dekek lemah kae sembayang. Kanjeng Nabi ya apa wae tetep mboten ninggalno syariat. Wis mek ngoten tok niku pedoman pun. Dene ana kejadian macam-macam wis mbuh tafsir-tafsir ana dhewe sing diperintah pokoke numpak kapal. Kalau karo sampean wis tuwek, wis gak ngatur kapal, ngatur layar, ngatur gendera, ngatur kehidupan, wis duwe bojo, wis duwe anak, wis pangkat, genderane kiwir-kiwir, kabeh wong ndelok gendera, hormat, gak runi sore bocor. Maksude ya apa? Ya mulai nisor kabeh iki wis tuwek, sembayange akeh sing salah. Kapale bocor. Wis tuwek wis nyambut gawe, tata ecek gelem ngentit, kapale bocor. Wis tuwek wis nyambut gawe, utang duit nang kanca gak gelem nyauri, kapale bocor. Wis duwe bojo, ketok bojone tangga data tambah klemis, tak injipane rek kapale bocor. Ngesareate sing ditandani. Ai aksin tegese bagus ana sira. An niyata ing niat fikul lima ing dalam saben-saben barang takti kang nekani sira ing ma watadharu lan tinggal sira ing ma liyasula supaya hasil lakat kedhuene sira apa al ajru ganjaran wan najatulan slamet min adzabilai taala saka dene siksane Allah taala. Maksudnya dandani kapal niku sampean bawaleni maneh apa perkara sing sampean lakoni. Beneran niate. Sampean bawaleni maneh apa perkara sing sampean doi. beneran niate pun mek ngoten tok. Lho ngoten niku dibawa walen niku aben gak kenek diwaca wae rek. Syariat kon baleni mulai pertama ilmu sing paling wajib diketahui oleh manusia apa? Tauhid. Nek ana wong Islam wis tuwek biyen ngerti wujud idam bakok mukhlafatun khawatisi, ngerti artine, ngerti dalile, dadak saiki lali dosa sampean. Dosa kapale bocor. Nek gak tau diwaca lali lho, pira sifat wajibe Gusti Allah? Kali dosa. Pira sifat mukhalif Gusti Allah? Kali dosa. Pira sifat jaisi Gusti Allah? Setunggal. Apa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu? Iji apal kon, apal wujud artinya ada. Allah ada dengan sendirinya, wujud dengan zatnya, gak beranak dan tidak dianakkan. Dalile ana e langit bumi kuwabe iki ana e Gusti Allah, ngono ku kok kabeh sampean lamun sak donya. Nah, sampean termasuk makrifat pisan. Dadine sampean nyembah nang Gusti Allah paling rada temenan mergo roh wujud idam bakok mukhlafatun. Kula karo sampean sembahyang gak patek temenan iku durung patek ngerti sifat e Gusti Allah. Allahu Akbar, talabar yo nglamun. Iya kana budu, wa iya kana stain. Aku malah bawa duit 5,000 sih dek. Tak tu kau nerokok sak pakok susu telung 500 gak keliru ta? Allahu Akbar, Subhanallah Adim, Subhanallah Adim. Engkau ni mari sembahyang tak parah ni. Sani Allah liman hamidah, engkau dah ngaku sing keliru. Gak perasa aku gak receh kok. Wis ati salam guys ketemu aja cukup permen loro lali kata hitung. Wa kata balan nulis sapa al-imamu Umar Faruq ila bin Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu man kholasat niyyatuhu kafawallahu ma bainahu wa bainan nas. Niki surate wong biyen. Umar Faruq niku terkenal jagoan perang. Setan sampe wedi nang Umar Faruq. Lah wis temen nah. Mangkane omahe wong-wong niku lawange ditulis Umar Al Faruq. Setan mlebu sungkan ketok Umar Faruq lu gak wani. Nek sampean lawange diwehi gambar Madonna ya tambah mlebuan. Susune ketok sono. Surate Umar Faruq muni ngeten, man kholasat niyyatuhu kafahullah ma bainahu wa bainan nas. Man utai sapane wong iku kholasat lamun bersih apa niyat niate wong kafahu mongko nyukupi ing wong sapa Allah Gusti Allah nyukupi ma ing perkara bainau ing dalem antarane wong wa bainan nasilan ing dalem antarane menungso. Umar Faruq pesenan kancane nek ana wong nglakoni apa ae, nglakoni apa ae lho iki nang sawah, nang pasar, nang kantor, apa ae kabeh tapi niate ikhlas bersih wis cukup. Kon dicukupi Gusti Allah. Pokoke niatmu bener-bener nyambut gawe krana ngingoni anak bojo cek kuat ibadah nang Gusti Allah. Cukup kon. Bisa lu ngaji dhewe. Kon nek nyambut gawe nek niate cek nang oleh badhe akeh, engko tak gedhekno maneh, engko tak kulakno ngene. Engko nek wis klumpuk pa iki payu tak kulakno ngene mbok pegel kon gak dadi-dadi. Mulek tok kaya Yesus kok mulek. Tapi nek kon niat enso nyambut gawe ningoni anak bojo cek kuat ibadah, titik wis. Nek oleh titik mergo alhamdulillah rek duwe Gusti Allah sak ngene. Nek oleh akeh alhamdulillah rek duwe Gusti Allah. Alhamdulillah terus. Nek ono rencana gak tau cocok. Lah kok sak ngene ya. Gak cocok pancen. Suka ngoyo-ngoyo nek ngono sak ono ya ngono nyambut gawe ku wis niate siji ngono wis gak cocok. kocok. Kowe nyambut gawe ngatur kaset tak api cek laris tambah gak laris kok. Kliru niate mulai mbeng tak niatin lahi taala wis babas. Nyaten sun ngaji direkam gawe kaset digawe agenda digawe nuturi anak turunku besok-besok cek manfaat kabeh. Ngene kira-kira royoan rasane. Bae lho bae wong oleh royoan iki rek. Mergo biyen diniati ngono iku royoan. Bareng buring-buring kliru niati aku paling gak payu. Ya iku contone wis ana. Hadirin pun mekaten kemawon.